Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik. Masih melanjutkan tentang malayan syarif. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa malayan syarif itu ada yang disababin wahid karena memiliki satu sebab, ada yang lisababaini memiliki dua sebab. Malayan syarif yang memiliki dua sebab, ada yang kelompok isim alam, ada yang kelompok isim sifat. Adapun yang termasuk kelompok isim alam ada di tujuh tempat. Yang pertama sudah kita pelajari, ayyakuna alaman mu'annatsan. Isim alamnya menunjukkan mu'annath dengan beberapa penjelasan dan tambihat. Taib. Athani, isim alam yang kedua yang termasuk malayan syarif, ayakuna alaman a'jamiyan zaidan ala thalathati ahrufin. Nahu Ibrahim, Antun, Anton itu dia, Antun, pakai tok, pakai waw, Antun, ya, Nahu Ibrahim, Antun. Yang kedua, isim alam yang termasuk malayan syarif ialah isim alam ajam non Arab yang lebih dari tiga huruf, seperti Ibrahim, Antun, dan yang semisalnya. Ini termasuk malayan syarif. Tanbihat. At-tanbihul awal. Taib. Jami'u asma'il anbiya'i a'jamiyatun. Jami'u asma'il anbiya'i a'jamiyatun illa arba'atan, Muhammadun wa salihun wa syu'aibun wa hudun sallallahu wa sallama alaihim ajma'in sallallahu wa sallama alaihim ajma'in. Semua nama-nama nabi itu ajam, kecuali empat nama nabi: Muhammad, Salih, Shu'aib, dan Hud sallallahu wasallam alaihi wasma'in. Ini terkait dengan masalah keajaman, bukan terkait dengan masalah malain syarif. Tambahan faedah bahwa semua nama-nama nabi itu ajam, kecuali empat tadi. Adapun kalau terkait dengan malayan shorih, ya harus lebih dari tiga huruf. Yang ajam-ajam tadi itu kalau lebih dari tiga huruf, maka termasuk malayan shorih. Baik. Ibrahim, Ismail, Ya'qub, dan lain-lain. At-tanbih tsani. Maka na minhu ala salasati ahrufin surifa pakai sod. Sawa'un akana muharrikal wasati, sawa'un akana muharrikal wasati nahwu lamakin ikah nahwu lamakin am sakinahu kanuhin wajulin wajakin hadah warrajih. Alam ajam yang hanya tiga huruf maka munsharif, baik yang huruf tengahnya berharokat seperti lamak, lamak itu cucunya Nabi Nuh, atau yang tengahnya sukun seperti Nuh, Jul, Jak, Jak itu Jack gitu ya, Ajam. Kalau cuma tiga huruf, baik tengahnya berharokat atau tengahnya sukun, musharif. Ini adalah pendapat yang rajih. Wakila makana muharikal wasati yumna'u wa makana sakinahu yusrafu. Ada juga yang berpendapat kalau huruf yang tengah itu berharokat maka malah yang syarif, seperti lamaku bukan lamakun ya. Sedangkan kalau tengahnya sukun munsharif, nuhun. Wakilah maka nasakinahu yusrafu wa yumna'u. Ada yang berpendapat baik yang tengahnya sukun atau tengahnya ada yang juga berpendapat jika tengahnya sukun maka bisa munsharif, bisa malayan sharif, bisa nuhun, bisa nuhu. Berarti kalau tengahnya berharokat munsharif ya. Nah, ini pendapat-pendapat yang lain, tapi yang rajih insyaallah pendapat yang telah disebutkan tadi. Kalau ajam hanya tiga huruf, baik tengahnya berharokat atau tengahnya sukun, munsharif. Nah, selanjutnya isim alam yang ketiga, ats-tsalits. Ini bukan atan bi asalis, tapi asalis dari tujuh isim alam yang termasuk malayan syarif. Asalis ayakuna alaman ala waznil fi'li. Alal wazni al-mukhtassi bil-fi'li awil ghalibi fihi, awil ghalibi fihi. Yang ketiga, isim alam yang termasuk malayan sharif ialah yang mengikuti wazan fi'il, yakni mengikuti wazan khusus yang dipakai oleh fi'il atau kebanyakan dipakai oleh fi'il. Wahada salah satu anwa'in yang mengikuti wazan fi'il ini ada tiga macam. An-naw'ul awwal, mangkulun an ismin, ini diambil dari isim, jadi mengikuti wazan fi'il tapi diambil dari isim. Nahwu du'ila, wa istabraqa, yang pertama dinukil dari isim kemudian diikutkan wazan fi'il, ya. Ila stabraqa. An-naw'u tsani mangkulun an sifatin, nahwu ahmara wa azraqa. Yang kedua dinukil dari sifat seperti ahmar, azraqa. An-naw'u tsalits mangkulun an fi'lin, nahwu yashkur, yazidu. Semuanya ini kalau dipakai untuk nama orang maka malayan sharif, karena dua sebab, yang pertama dipakai untuk nama orang atau alam, yang kedua wazan-wazannya itu mengikuti wazan fi'il atau yang kebanyakan diikuti oleh fi'il, baik yang dinukil dari isim atau dinukil dari sifat atau dinukil dari apa ini fi'il. Tanbih, makana mabduan bihamzati waslin, makana mabduan bihamzati waslin minal af'ali allati sammaita biha, makana mabduan bihamzati waslin minal af'ali allati sammaita biha, fa innaka taqta'u hamzatahu ba'da naqlihi ilal alamiyyati. Taqul ja'a intolaku wa istakhraju, hamzanya hamzatul qat'i ya, ja'a intolaku wa istakhraju. Yang diawali dengan hamzah wasol dari fi'il-fi'il yang dipakai untuk nama orang, maka hamzah wasolnya engkau ganti menjadi hamzatul qat'i setelah engkau jadikan fi'il tadi sebagai isim alam. Asalnya kan intolako istahraja, hamzahnya hamzah apa ini? Wasol. Ketika kita pakai sebagai nama orang dari wazan fi'il, maka hamzahnya kita tulis hamzatul qat'i. Ja'a intolaku wa istakhraju ada lambang hamzahnya ya, di qat'il hamzah. Baik, isim alam yang keempat termasuk mala yang syarif Arabi. Ayakuna alaman murakkaban tarkiba masjid ghaira makhtumin biwaihi, kabak labakka wa khabra mauta wa ma'ji kariba wa qali qala wa qali qala qali terus qala. Yang keempat, isim alamnya berbentuk murakab masji yang tidak diakhiri dengan lafad waihi, maka malayan syarif ya, seperti bak labak, khabar maut, ma'di karib, qali qala. Atau misalnya, adapun kalau diakhiri dengan lafaz waihi, maka mabni apa ini? Asraf ya. Al-khamis ayyakuna alaman mazidan fihi al-alifu wa nunu ayakuna alaman mazidan fihi al-alifu wan-nun. Ka Utsmana wa Imrana wa Ghatafana. Yang kelima, isim alamnya ada tambahan alif dan nun, maka malayan syarif seperti Utsman, Imran, Ghatafan. As-sadis, isim alam yang keenam, ayyakuna alaman ma'dulan bi ayyakuna ala wazni fu'al. Fayuqaddaru ma'dulan ala wazni fa'ilin. Wal muradu bil adli khurujul ismi an sighatihi al asliyah. Khurujul ismi an sighatihi al asliyah. Yang keenam, isim alam ma'dul, yakni mengikuti wazan fu'al yang ditakdirkan dirubah dari wazan fa'il, yang dimaksud dengan adl atau ma'dul itu ialah keluarnya isim dari bentuk aslinya tanpa merubah maknanya, ya. Jadi fu'al dari wazan fa'il. Bawahnya waqad ahsa, pakai sad. Waqad ahsa annuhatu ma sumi'a min dalika. Ma sumi'a min dalika ghaira musarifin. Fakana khamsata asyara alaman. Waqad akhsa an-nuhatu ma sumi'a min dalika ghayra munsharifin fakana khamsata asyara alaman wahia Umar min Amirin wa Zufar min Zafirin wa Zuhal min Zahilin wa Thu'alu pakai ta pakai ain wa Thu'alu min Tha'ilin wa Jushamu Wajushamu min Jashimin Wajumahu min Jamihin baik hak wa quzahu taqaf wa quzahu min qazihin wa dulahu min dalifin wa usamu pakai ain sad wa usamu min asimin wa juha pakai alif yang tertulis seperti ya yang wa juha min jahin wa bula'u min bali'in pakai ain wa bula'u min bali'in wa mudaru min madirin pakai dhad wa mudaru min madirin wa hubalu min habilin wa hudalu min hadilin wa qusamu qaf ta wa qusamu min qasimin pakai ta na'am. Para ulama ahli nahwu mendata lafaz-lafaz ghairu munsharif dari alam ma'dul dan hasilnya ada 15 isim alam ma'dud yang termasuk irmu syarif. Umar, Zufar, Zuhal, Tu'al, Jusam, Jumah, Uzah, Hulat, Usam, Cuha, Hulat, Mudar, Hubal, Hudal, Kusam. Tayyib. As-Sabit, isim alam yang ketujuh. Ayakuna alaman mazidan fi akhirihi alifun lil ilhaqi. Ayakuna alaman mazidan fi akhirihi alifun lil ilhaqi ka'arta wa zifra. Ka'arta wa zifra idza sammaita biha. Wa alifuha zaidatun li ilhaqin wa alifuha zaidatun li ilhaqi waznihima bi Ja'farin. Wa alifuha zaidatun li ilhaqi waznihima bi Ja'farin. Yang ketujuh, isim alam yang diakhiri dengan alif zaidah lil ilhaq seperti arto, difro, jika engkau pakai untuk nama orang alifnya itu alif zaidah untuk menyamakan wazannya dengan lafaz Ja'far. Jadi arto difra supaya sewazan dengan Ja'far dikasih tambahan alif. Alifnya namanya zaidah di ilhaq. Jika dipakai untuk nama orang maka termasuk malayan syarif. Barakofikum. Selanjutnya al-mas'alatu as-saminah. Atas ya. Al-mas'alah itu atas ya. Atas salah itu. Tapi yang terakhir mas'alah kamina. Al-mas'alah itu atas ya. Tamna'u as-sifatu atau kata tumna'u ya. Tumna'u as-sifatu minasyarfi fi thalathati mawadhi'a. Bacanya tumna'u as-sifatu minasarfi fi thalathati mawadhi'ah. Sifat menjadi malayan sharif di tiga tempat. Al-awwal antakuna sifatan asliyatan ala wazni af'ala. Ka'ahmar wa afdal. Wa ishtaratu fiha alla tu'annatha bitta'i. Wa ishtaratu fiha alla tu'annatha bitta'i. Fa in unnithat biha lam tumna. Fa in unnisat biha lam tumna ka armalin fa inna muannasahu armalatun. Yang pertama terbentuk sifat asliyah. Sifat asliyah itu memang dari sananya sebagai sifat yang berwazan af'alu, seperti ahmaru, afdalu, dengan syarat muannasnya tidak pakai tak. Jika muannasnya pakai tak seperti armalun, maka munsharif, karena muannasnya ialah armalatun. Asani antakuna sifatan ala wazni fa'lana ka'atshana wasaqana. Antakuna sifatan ala wazni fa'lan ta'atshan wasakran wa ishtaratu fi man iha alla tu'annatha bitta'i. Fa in unnisat biha lam tumna kasaifanin di anna muannatsaha saifanatun. Yang kedua, sifat tersebut berwazan fa'lan, seperti atsyan, sakran, dengan syarat mu'annasnya tidak pakai tak. Jika mu'annasnya pakai tak, maka tidak termasuk malayan syarif. Nah, tapi munsyarif. Seperti saifanun, karena mu'annasnya saifanatun. Tanbih. Qad ahsa an-nuhatu. Qad ahsa an-nuhatu. Ma ja'a ala wazni fa'lanin. Mimma yu'annathu ala fa'lanatin. Qad ahsa an-nuhatu. Ma jaa ala wazni fa'lanin mimma yu'annathu ala fa'lanatin. Fakana thalatha ashrata sifatan. Fakana thalatha ashrata sifatan. Para ulama alinahu mendata isim-isim yang berwazan fa'lan, yang mu'annasnya berwazan fa'lanah, sehingga bukan termasuk malayan syarif ya. Ternyata ada 13 sifat yang berwazan fa'lan, yang mu'annasnya berwazan fa'lanatun. Wahia nadmanun linnadimi. Yang pertama nadmanun, maknanya ialah linnadim, an-nadim, orang yang menyesal. Wahablanun lil'azimil batni. Lil'azimil batni. Hablan artinya orang yang besar perutnya. Lil'azimil batni. Wadahnanun. Arikhok ya. Wadahnanun lil yaumil mudlimi. Dahnanun artinya hari yang gelap gulita. Lil yaumil mudlimi. Wasaifanun lil tawiri. Saifan itu orang yang tinggi, panjang, tinggi. Wa saujanun, pakai sod, saujanun. Lil yabisid dhahri. Lil yabisid dhahri. Saujan ini yang kering punggungnya, wa soihanun, wa soihanun lil yawm alladhi la ghaima fih, wa soihanun lil yawm alladhi la ghaima fihi. Soihan itu hari yang tidak ada awan mendungnya, cerah. Wasakhnanun, pakai kho, wasakhnanun lil yaumil khari, lil yaumil khari. Sahnan artinya hari yang sangat panas. Mautanun, wa mautanun, wa mautanun lidhaifil fuadi albalid, lidhaifil fuadin balid. Mautan artinya orang yang hati lemah dan dungu, hatinya lemah dan dungu. Wa'allanun, wa'allanun lilkathirin nisyani, lilkathirin nisyani. Allan, orang yang sering lupa, pelupa ya. Wa fashwanun, pakai titik tiga, shin. Wa fashwanun lidaqiqid dha'ifi, lidaqiqid dha'ifi. Faswan itu orang yang lembut, yang lemah. Wa nasranun, wa nasranun li wahidin nasara, nasran itu individu orang Nasrani. Wa massanun, wa massanun lillaimi, pakai abza lillaim. Masson artinya orang yang suka mencela. Wa alyanun likabiril alyati, wa alyanun likabiril alyati. Alyanun artinya yang besar antatnya. Fahadihi kulluha munsharifatun, fahadihi kulluha munsharifatun li annaha tu'annasu bitta, semua ini munsharif karena mu'annasnya pakai ta. Wa ma adaha famamnu'un, adapun selain itu maka mamnu' nasarfi. Selain 13 sifat ini yang perwazan fa'lan, bisa dipastikan sharif, ghairu musharif ya. Nah, Atsalih, sifat yang ketiga yang termasuk malayan syarif, antakuna sifatan ma'dulatan, wadhalika bi antakuna sifatu ma'dulatan an waznin akhar. Wadhalika fi mawdi'aini, wadhalika fi mawdi'ain, yang ketiga sifat ma'dulah, yakni sifat tersebut diambil dari wazan yang lain. Dan ini ada di dua tempat. Al-awwal, al-a'dadu ala wazni fu'al au maf'al. Al-a'dadu ala wazni fu'al au maf'al. Ka'uhad wa mauhad, wahiyya ma'dulatun an wahidin wahidin. Wahakada ila ushar wa maqshar, yang pertama bilangan yang mengikuti wazan fu'al atau maf'al, ini malayan syarif seperti uhad, mauhad. Ini diambil dari lafadz wahid-wahid, ya. Sampai usah wa maksar. Asani ukhru wahiyya jam'u ukhra mu'annathu akhar. Jadi ukhra termasuk malayan syarif dari sifat ma'dulah. Ukhra itu jamak dari ukhra, mu'annas dari akhar. Jadi ukhra jamaknya ukhra, akhar mu'annasnya ukhar. Berarti ukhar ini bisa sebagai jamak dari ukhra, bisa sebagai mu'annas dari akhar. Wa'lam annahu alam yusma' syai'un minas sifati allati ja'at ala wazni fu'al mamnu'an minas sarfi illa ukhar. Wa'lam annahu lam yusma' syai'un minas sifati allati ja'at ala wazni fu'al mamnu'an minas syarfi illa ukhar. Faqaddaru fiha al-adla, faqaddaru fiha al-adla liyakuna illatan ukhra ma'al wasfiyah, liyakuna illatan ukhra ma'al wasfiyah. Ketahuilah, tidak pernah didengar dari kalam Arab sifat yang berwazan fu'al termasuk mamnu' minas syarfi kecuali lafaz ukhar saja. Oleh sebab itulah para ulama mengira-ngirakan alasan makdul padanya untuk mendampingi alasan yang lain, yakni sifat. Sifat makdulah. Karena enggak ada alasan yang lain, ya, maka dikasih alasan sifat makdulah. Karena hanya lafaz ukhar saja sifat yang malai syarif. Baik. Al-mas'alatu al-ashirah. Yajuzu sarfu ghairi munsharifin litanasubi kaqiraati nafi nahku salasilan wa aghlalan. Al-Insan ayat yang keempat. Qawari'an, qawari'an. Al-Insan ayat yang ke-15 sampai 16. Au li darurati syi'ri kaqauli syair tabassar khalili hal tara min dha'ainin. Tabassar khalili hal tara min dha'ainin. Boleh Ghoir munsharif dimunsharifkan. Jadi malayan sharif dimunsharifkan. Untuk alasan tanasub fil qiraah, menyesuaikan bacaan. Seperti bacaan Imam Nafi', salasilan wa aghlalan, qawariran qawariran. Itu semuanya seharusnya malayan sharif, tapi ditanwin, ditanasub fil qiraah. Atau untuk alasan darurat syair, seperti ucapan penyair tabassur khalili hal tara min doainin. Doain itu asalnya ghoir munsharif, malayan sharif, kemudian dimunsharifkan, kasih tanwin karena daruratus syari, syi'ri, daruratus syi'ri, darurat syair. Wa amma man'ul munsharif minas syarfi li darura, wa amma man'ul munsharifi minas syarfi li darurati, fa'ajazahu qawmun wa mana'ahu akharun wahum aktharul basriyin. Wa amma man'ul munsharifi minas syarfi ibarurati fa'ajazahu qawmun wa mana'ahu akharun wahum aktarul basriyin. Kau di syair wa mimman waladu amir zuttuli wa zul ardi ayn bad wa mimman waladu amiru amiru buttuli, pakai tok, buttuli wa zul ardi pakai ain ra bad wa zul ardi. Adapun yang asalnya malayan syarif, yang asalnya munsharif kemudian dighoir munsharifkan dengan alasan darurat, maka ada sebagian ahli nahwu yang membolehkan, ada sebagian yang lain yang melarang. Yang melarang ini kebanyakan ahli nahwu basra. Contoh ucapan penyair wa mimman waladu amir. Harusnya kan amirun ya. Munsharif tapi dighoir munsharifkan amir. Dutuli wa dul ar. Wadzalika qauluhu. Wali ibtirarin au tanasubin surif zulman'i wal masrufu qad la yansharif. Bait terakhir ya. Wali ibtirarin au tanasubin surif zulman'i wal masrufu qad la yansharif. Tayyib. والله تعالى أعلم بالصواب. Ini yang bisa saya sampaikan tentang Malayu Syarif. Dengan demikian selesai sudah 2/3 bab Alfiyah Ibn Malik. Yang tersisa 1/4 bab yang sudah membuat kaidah-kaidah Syarif. Adapun kaidah-kaidah nahwu sudah dianggap selesai sampai di situ. Adapun selanjutnya ini adalah kaidah-kaidah apa ini? Syarat. Insyaallah kita lanjutkan nanti malam ba'da tarawih. Yasra umur subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.